contoh sekian contoh dari para sahabat dan juga tabi'in yang bisa menjadikan contoh kita, panutan kita, seharusnya seperti apa kita. Maka ketika kita tahu tentang pentingnya rasa khasyah itu, yang sekarang perlu kita ketahui adalah bagaimana, cara apa yang bisa membantu kita agar rasa khasyah itu ada pada diri kita dan bisa tumbuh, agar kita menjadi orang yang khasyah, haqqa khasyah, betul-betul takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Para ulama mengajarkan kepada kita di antara sebab datangnya rasa khasyah itu kepada kita, yang pertama adalah al-ilm billah subhanahu wa bi'azimi khalqi wa san'ihi. Ilmu yang mengantarkan kita agar kita kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah, dan mengenal tentang keagungan Allah dari ciptaan-ciptaan Allah, dari apa yang telah Allah ciptakan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menerangkan kepada kita dalam ayat yang banyak tentang hakikat keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitab-kitabnya. Di antara ayat yang menerangkan hal ini, bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang takut, adalah surat Fatir ayat 28. Allah berfirman, wa minan nasi waddawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu. Dan di antara manusia dan hewan-hewan serta ternak-ternak yang bermacam warnanya. Kadzalika innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Demikianlah yang takut kepada Allah adalah hamba-hambanya yang berilmu. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kata Ibnu Katsir menerangkan ayat ini, innama yakhsyahu haqqa khasyah, sesungguhnya yang takut sama Allah dengan sebenar-benar rasa takut kepada Allah adalah al-ulama al-arifun bihi, yaitu ulama-ulama yang kenal dengan Allah, yang tahu tentang sifat-sifat Allah, yang mempelajari sifat-sifat Allah. Li'anna kullama kanat ma'rifah li'adhimi qadratul ilm lil'adhim al-qadir al-alim. Karena setiap yang mengetahui al-adhim, keagungan atas apa, al-qadir Allah yang maha mampu, al-alim Allah yang maha mengetahui, yang semua itu ma'ruf bisifatil kamal, yang diketahui dengan sifat al-kamal, kesempurnaan Allah al-alim, Allah maha mengetahui. Maka ilmu Allah adalah dalam bentuk kesempurnaan sempurna ilmu. Al-Qadir, Allah maha mampu berbuat. Maka perbuatan Allah ini sesempurna-sempurna zat yang bisa berbuat. Kekuasaan Allah adalah sesempurna-sempurna kekuasaan. Kalau ada manusia punya ilmu, si fulan berilmu, maka tidak mutlak, tidak sempurna ilmunya. Pasti ada yang luput, bahkan banyak yang luput, hanya sedikit yang dia ketahui. Sehebat-hebat orang berilmu, maka masih banyak yang luput. Berbeda dengan ilmu Allah, ketika sifat Allah al-alim, maka ilmu Allah adalah dengan kesempurnaannya. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Entah menyangkut masa yang lalu atau yang akan datang, tentang manusia ataupun jin, tentang yang gaib atau yang nampak, semua di atas ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Baik di kegelapan malam, di dalam gua sekalipun, ataupun di terangnya sinar matahari, semua ada dalam ilmu Allah, pengetahuan Allah. Maka ilmu Allah sifatnya kamil. Demikian sifat-sifat yang Allah yang lainnya adalah sifat-sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang semua itu seringkali disebut dari sifat-sifat Allah, asmaul, nama-nama Asmaul Husna, diikutkan dalam Asmaul Husna. Kata Ibnu Katsir, kullama kana ma'rifu bi asam, kullama Kanat ma'rifah bi atam, al-ilmu bi akmal. Barang siapa di antara orang yang pengetahuan tentang sifat dan nama Allah itu lebih sempurna dibanding lain, maka orang itu lebih berilmu dibanding orang yang lain. Maka barang siapa yang ilmunya lebih sempurna, lebih banyak, kanat al-khasyah lau a'zam wa akthar, maka rasa takutnya kepada Allah juga lebih besar dan lebih banyak. Imam Ibnu Katsir menerangkan kepada kita tentang sifat orang yang berilmu. Ulama, siapakah ulama di situ? Ulama yang dimaksud yang punya rasa khasyah adalah ulama yang punya ilmu tentang keagungan-keagungan Allah, memiliki ilmu tentang sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Barang siapa yang lebih dalam keilmuannya tentang sifat dan nama-nama Allah, maka rasa khasyahnya pun akan lebih besar. Oleh karena itu, apa yang Allah katakan, walladzina innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya apa tadi, innama yakhsyallah min ibadihi al ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah hamba-Nya yang berilmu, hamba-hamba Allah yang berilmu. Oleh karena itu, rasa takut, besarnya rasa takut kita kepada Allah tergantung seberapa besar rasa takut kita, seberapa besar rasa, punya ilmu kita tentang sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Ayat tadi ditafsirkan juga dalam ayat yang lain, surat Zumar ayat 9, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Apakah serupa orang-orang yang tengah malam bangun bersujud kepada Allah, bangun dalam rangka takut kepada Allah, takut pada hari akhir dan berharap rahmat Allah? Katakanlah, kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya yang selalu mengingat Allah ada ulul albab, orang-orang yang berilmu. Allah terangkan dalam ayat ini, tidaklah sama antara orang jahil dan orang yang berilmu. Tidak bisa disamakan. Hanya orang-orang jahillah yang menundukkan keduanya sama. Allah mengatakan adanya perbedaan orang-orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu selalu mengingat Allah. Innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya orang yang mengingat Allah adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu mengetahui sifat-sifat Allah. Ketika dia tahu bahwa Allah maha berkuasa, maha mengetahui, maha melihat, maka dia akan lebih berhati-hati. Karena dia meyakini apapun yang dia perbuat selalu Allah melihatnya. Ketika dia tahu bahwa Allah maha mendengar, maka dia tidak akan meminta kepada selainnya, melewati yang lain. Dia hanya ingin meminta kepada Allah langsung, karena dia yakin Allah maha mendengar. Demikian dan seterusnya. Oleh karena itu, orang yang berilmu adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Barang siapa di antara kita ingin punya rasa takut, maka hendaknya kita lebih banyak belajar tentang apa, sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Yang kedua, ikhwan fillah jazakumullah, di antara hal yang bisa membantu kita meningkatkan rasa takut kita kepada Allah, ayat tafakkarul mu'min fil akhirah wa ma'ada fiha subhanahu li ibadihi at-ta'in minan na'im al-muqim wa ma'ada lil ibadihi al-kafirin minal azabi al-muhin. Di antara yang bisa meningkatkan rasa takut kita adalah kita berpikir tentang keadaan akhirat dan apa-apa yang Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah di akhiratnya kelak. Apa yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertaat kepada Allah Taala dan mengetahui, mengingat-ingat apa yang telah Allah persiapkan untuk orang-orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara ayat-ayat yang bisa menggugah kita dalam perkara ini adalah surat Al-Hajj ayat 1 dan ayat kedua. Allah berfirman, ya ayuhan nas, para manusia sekalian, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya gonjang-ganjingnya hari akhirat, hari kiamat, sesungguhnya perkara yang sangat besar. Zalzalat sa'ati syai'un 'adzim. Gonjang-ganjingnya hari kiamat itu bukan perkara kecil. Tidak sama dengan gempa bumi. Padahal baru gempa bumi, manusia sudah terbirit-birit tidak karuan. Baru ternyata terjadi apa? Berita ada, baru ada berita. Belum terjadi. Ketika kasus di Jogja, terdengar berita bahwa akan terjadinya tsunami, maka orang ramai-ramai naik ke gunung. Naik. Ada yang naik motor, ada yang naik mobil, ada yang sembarangan. Ada yang baru keluar dari kamar mandi, belum berpakaian langsung. Ada yang bangun tidur, masih pakai pakaian tidurnya, langsung jalan. Karena panik, baru mendapat berita akan terjadinya tsunami. Dan ternyata tidak ada ketika itu. Itu baru sedemikian, sudah panik gak karuan. Padahal ancaman Gunung Merapi juga ada ancaman. Sampai ketika itu pemerintah ketakutan, di stop. Khawatir ada gunung api malah yang meletus. Keadaan manusia sungguh lemah. Lah, kalau keadaan sekarang baru gempa bumi, manusia sudah sangat takutnya luar biasa. Baru ternyata tsunami, kabar saja sudah ketakutan luar biasa. Bagaimana keadaan kiamat kelak, di mana semua bumi dan semua apa yang ada di langit semua berantakan. Zalzalatis sa'atu syai'un 'adzim. Sungguh keadaan gonjang-ganjingnya kiamat sesuatu yang besar. Karena saking besarnya keadaan itu, keadaan kekacauan yang luar biasa, Allah terangkan keadaan hari itu. Yauma tarawna tadhalu kullu murdhi'atin amma ardha'at. Ketika itu, di hari itu, hari kiamat, tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma ardu'at. Orang yang menyusui, terhadap orang yang disusui, umumnya apa? Sangat cinta, sangat nyayang. Lebih diutamakan yang disusui daripada dirinya. Saat-saat menyusui, dia tidak lupa. Tapi ketika itu, karena dahsyatnya hari kiamat, maka orang-orang yang menyusui, lupa terhadap apa yang disusuinya. وَتَضَعُ كُلَّ ذَا حَمْلٍ حَمْلَهَا. Orang yang hamil menggugurkan hamil kehamilannya. Karena dahsyatnya hari itu sampai terguguran. Orang-orang yang hamil gugur. وَتَرَوْنَا سُكَارَ. Dan kalian bisa melihat manusia pada mabuk ketika itu. وَمَا هُمْ بِسُكَارَ. Tidaklah mereka sedang mabuk. وَلَكِنْ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٍ. Akan tetapi عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٍ. Di dalam ayat lain, Allah bicara tentang as-sa'ah. Yastajilu biha alladina la yu'minun. Yastajilu biha alladina la yu'minuna biha. Orang-orang yang tidak beriman terhadap hari kiamat, mereka minta disegerakan. Nantang mereka. Coba buktikan. Mana? Kapan datangnya? Tak tunggu. Hari kiamat, seolah-olah sang pemberani. Manusia dengan sombongnya. Manusia kalau sudah kafir, tidak ingat dirinya. Bahwa dirinya adalah lemah. Bahwa dirinya tidak berdaya. Bertanya-tanya, kapan datangnya waktu kiamat itu? Menantang. Yasta'jiluna biha alladina la yu'minuna biha. Orang-orang yang tidak beriman dengan hari kiamat, mereka minta disegerakan datangnya hari kiamat. Walladina amanu musfikuna minha. Akan tetapi, orang-orang yang beriman, musyfikuna minha, takut terhadap datangnya hari kiamat. Orang yang beriman karena yakin bahwa hari kiamat itu adalah zalzalatus sa'ah syai'un 'adzim, sesuatu kejadian yang sangat besar. maka dia beriman. Karena imannya dia pun takut kepada datangnya hari itu. Wa ya'lamuna annal haqq, dan dia meyakini, orang yang beriman meyakini bahwa as-sa'ah, datangnya hari kiamat tetap pasti akan datang. Ala innal ladina yumaruna fis-sa'ah lafi dhalalin ba'id. Sungguh orang-orang yang menantang terhadap datangnya as-sa'ah, hari kiamat itu, adalah orang-orang yang sesat dalam kesesatan sangat jauh. Ikhwani fillah azakumullah, dengan kita mengingat tentang adanya akhirat, tentang adanya hari kiamat, tentang apa yang Allah akan sediakan untuk orang-orang yang beriman di kelak, di akhirat kelak, tentang apa yang Allah sediakan untuk orang-orang yang kufur, orang-orang yang durhaka kepada Allah, Allah sediakan neraka bagi mereka. Kita ingat-ingat terus. Kita ingat ini, maka akan menjadikan rasa khasyah kita kepada Allah semakin tinggi. Yang ketiga, ikhwan fillah jazakumullah, banyak-banyak membaca siar Islam al-madiyin. Banyak-banyak membaca sejarah Islam yang telah lalu. Wa iktida bihim min fi a'malihim wal hayatihim qadar mastata'. Kita mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh mereka dari amal-amalan mereka. Orang-orang salaf, orang-orang terdahulu dari generasi para sahabat Rasul dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan para imam. Kita mengikuti cara-cara mereka. Kita mengikuti bagaimana mereka beribadah kepada Allah. Bagaimana amalan-amalan mereka. Kita bandingkan dengan amalan kita. Sungguh sangat kecil kita dan bagaimana agungnya mereka. Sungguh generasi kita adalah generasi yang rendah. Bagaimana generasi mereka adalah generasi yang bagus. Kita berusaha untuk mengikuti tata cara mereka beribadah kepada Allah. Untuk mengikuti amalan-amalan mereka. Kita jadikan mereka contoh sebatas yang bisa kita lakukan. Ikhwan fillah jazakumullah. Yang keempat, barangkali ini adalah yang terakhir yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Di antara yang bisa mengantarkan kita menjadi orang yang punya rasa takut kepada Allah adalah izdiyat minat ta'ah. Memperbanyak ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'inat ta'ah tad'u ila uhtiha. Sesungguhnya setiap ketaatan yang kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan melahirkan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Setiap ketaatan yang kita lakukan akan mengantarkan kita kepada ketaatan-ketaatan yang lainnya. Sebaliknya, setiap kemaksiatan, innal ma'siyah tad'u ila misliha. Setiap kemaksiatan akan mengajak kita untuk bermuat maksiat-maksiat yang lainnya. Karena itu, dengan memperbanyak kita ketaatan kepada Allah, maka dengan banyaknya taat kita, kita akan mendapatkan ketaatan yang lainnya. Dan akan mendapatkan ketaatan yang lainnya. Ketika kita bertaat kepada Allah, menjadikan hati ini apa? Lembut. Menjadikan hati lembut. Barang siapa yang hatinya lembut, mudah mendapatkan mau'idhah, peringatan-peringatan. Dan orang yang mendapatkan peringatan akan mudah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu ikhwan fillah jazakumullah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang hatinya lembut, bukan tergolong orang-orang yang hatinya keras membatu. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang takut kepada Allah, bukan sebaliknya, orang yang congkak sombong terhadap Allah. Semoga Allah tetapkan rasa takut kita ini sampai akhir hayat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Fadal, kalau ada soal. Naam. Dua pertanyaan di dalam kertas ini. Yang dua pertanyaan ini langsung menyangkut masalah materi yang kita sedang bahas. Ditanya, sebagian kami masih suka bersenda gurau dan banyak tertawa, serta tidak serius dalam menuntut ilmu atau ta'lim. Susah menerima nasihat. Apakah hal tersebut pertanda kerasnya hati? Bagaimana nasihat antum kepada kami? Banyaknya suka bersendah gurau dan banyak tertawa. Kita semua rasanya masih hal ini masih ada. Ini termasuk hal yang menyebabkan kita kurang khusyuk. Dan kata Rasulullah, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, maka akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Yang ada pada kita adalah sebaliknya. Seberapa banyak kita menangis dan seberapa banyak kita tertawa. Yang ada perbandingannya adalah tertawa kita lebih banyak daripada menangis kita. Bahkan sebagian orang tidak bisa menangis. Sebagian orang merasa tidak bisa menangis. Ada sebagian orang merasa malu kalau dia bisa menangis. Wallahu a'lam. Apakah ini tanda kerasnya hati? Kalau kita tidak bisa serius menuntut ilmu, sulit untuk menerima nasihat, di antara tanda-tanda. Kalau kita sulit menerima nasihat, tanda apa? Khawatir. Hendaknya kita khawatir. Kalau itu adalah tanda dari kerasnya hati kita. Makanya ketika kita merasa yang demikian itu, kita perlu lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah. Kalau mampu, kalau kita bisa, kita banyak menangisi hati kita. Kita khawatir. Jangan-jangan ini adalah tanda bahwa kita akan menjadi orang yang celaka. Waliyadzubillah. Kalau hati kita keras, kita harus takut pada diri kita. Jangan-jangan itu tanda bagi kita bahwa kita akan menjadi orang yang sengsara di kelak di yaumul qiyamah. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Apakah wajar bila takut kepada jin yang menyeramkan wajah dan bentuknya? Jin adalah makhluk gaib. Kita tidak perlu takut. Dan tidak boleh kita takut kepadanya. Ketika kita takut pada jin, maka jin akan tambah kesombongan kepada kita. Lalu bagaimana kalau kita takut terhadap yang menyeramkan? Hal yang wajar kita takut pada yang menyeramkan. Tetapi kita takut pada jin merupakan sesuatu yang harus kita perangi. Kalau ada pada diri kita, walaupun kita takut, tetap kita harus memeranginya. Berusaha untuk terus memerangi. Rasa takut itu ada, kita perangi. Tidak, kita tidak boleh takut. Kita lawan. Dia adalah makhluk, saya juga makhluk. Dia lebih rendah dari kita. Maka kalau kita berdoa, kalau kita memohon kepada Allah, maka kita akan mendapat pertolongan dari Allah SWT. Nah, wallahu alam bissawab. Karena sesungguhnya jin tidak bisa menampakkan diri dalam bentuk yang aslinya. Karena itu adalah gaib. Jin hanya mampu menampakkan diri, menampakkan bentuknya yang apa? Yang bentukan, bukan bentukan yang asli. Wallahu alam bissawab. Mungkin itu yang ketiga, nanti bisa ditanya di luar. Nah. Apakah seorang muslim dan kafir sama mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala? Mohon penjelasan. Naam. Sama-sama mendapatkan ujian muslim dan kafir. Cuma kalau muslim adalah ujian agar dia sadar lalu menaikkan derajatnya di hadapan Allah. Sementara kafir sebagai mereka ada yang sadar dan sebagai mereka adalah azab yang Allah timpahkan kepada mereka. Sebagai kafir bukan ujian tapi apa? Azab yang Allah azabkan kepada mereka. Wallahu alam bissawab. Apakah ada ustaz-ustaz yang telah membahas penyimpangan manhaj Ma'had Al-Madinah Grenjeng? Mohon penjelasan. Ada banyak, di antaranya Ustaz Muhammad, Ustaz Lukman, Ustaz Askari dan banyak. Nah, silakan Anda cari kasetnya atau tulisannya akan dapat. Nah. Bismillah. Apakah keutamaan puasa sunnah Daud? Sunnah Daud. Puasa sunnah Daud. Dan apa hukumnya puasa sunnah di saat safar? Puasa sunnah Daud dianjurkan untuk orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dan merasa kurang dengan puasa-puasa yang telah ditetapkan yang lainnya. Kayak puasa Senin Kemis. Kalau dia kurang puasa, silakan puasa Daud. Dan merupakan amalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hukumnya puasa sunnah di saat safar? Kalau tidak memberatkan dirinya, maka silakan saja berpuasa. Kata para sahabat, di antara kita berpuasa, di antara kita tidak berpuasa, yang puasa dan tidak puasa tidak saling menyalahkan. Wallahu a'lam. Saya mau tanya, apakah pada saat terjadinya hari kiamat hancur pula seluruh langit yang 7 atau hanya sebatas langit dunia yang pertama beserta planet bumi dan seluruh sistem tata surya-nya saja? Yang jelas Allah kabarkan bahwa semuanya akan hancur kecuali yang diperkecualikan oleh Allah SWT. Pada hari kiamat, semuanya hancur. Semuanya akan mati, kecuali yang Allah perkecualikan saja. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Jika kita bekerja di instansi pemerintah, kita tidak bisa memakai pakaian dan penampilan syar'i. Tidak leluasa memakai pakaian syar'i saat bekerja. Apakah kita tidak berdosa dalam hal tersebut, sebagaimana kita menyikapinya? Yang saya tahu, kalau itu adalah bentuk kemungkaran, seperti mengikuti menyukur jenggot dan sebagainya, maka tetap berdosa. Bagi Anda yang masih melakukannya, maka banyak-banyak beristighfar kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah agar mudah dimudahkan dia terbebas dari keadaan itu. Sebagian orang mampu menunjukkan identitasnya walaupun dia ada di pemerintahan. Alhamdulillah mudah, seperti tidak isbal, seperti dia tetap memakai lihyanya, seperti hal-hal seperti itu bisa dilakukan walaupun dia di instansi pemerintah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon jelaskan, tolong jelaskan tentang orang Yahudi dan Nasrani. Apakah mereka mati langsung masuk neraka? Apakah menunggu sampai hari kiamat? Tetap akan ada hari kiamat. Setelah itu akan ada hari hisab. Adapun azab kubur mereka akan dapatkan. Azab kubur mereka tetap akan dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Bagi siapa-siapa yang mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani atau kafir, maka tetap mereka akan proses ke alam kubur. Dan mereka akan diazab di alam kubur. Adapun neraka, mereka akan mendapatkan kelak setelah hari hisab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau ada ikhwan yang bermudah-mudahan dalam meruqyah dan merasa lebih terkenal di dunia jin dibandingkan di dunia manusia, lalu merasa mengetahui keberadaan jin dari jarak jauh, apakah hal ini termasuk orang-orang yang belum khusyuk kepada Allah? Bagaimana bisa diketahui kalau dia dikenal di dunia jin? Apakah masuk di TV-nya jin? Kesana masuk dalam koran-korannya jin atau internetnya jin? Siapa yang tahu? Siapa yang mengabarkan kepada dia? Alam jin, alam ghaib. Rasulullah tidak tahu alam ghaib kecuali ketika dinampakkan oleh Allah SWT. Hanya Allah sajalah yang tahu alam ghaib. Kalau dia mengatakan bahwa dirinya melihat jin, bisa tahu jin dari jarak jauh, pendusta. Serupa dengan dukun yang mengaku-ngaku. Sesungguhnya dia adalah dapat berita dari jin lagi. Sesungguhnya dia cuma dapat berita. Lalu dia mengatakan, saya melihat. Pendusta dia. Sama dengan, kalau dia meyakini demikian, bisa jadi dia tergolong dari dukun. Wallahu a'lam. Karena salah satu di antara definisi dukun, kahin, adalah mengaku kalau dia melihat yang gaib dan bisa berbuat begitu. Sehingga barang siapa yang mengaku-ngaku demikian, penipu, pendusta. Kalau dia pendusta, apalagi dalam masalah akidah, bagaimana dia akan khusyuk? Bukti dia tidak takut kepada Allah, dia berani berdusta. Cuma sekedar berita dia katakan melihat. Atau dia didustai oleh para jin-jin itu tadi. Dinampakkan sesuatu, katanya ini adalah jin fulan. Ini adalah jin fulan. Pernah ada teman yang dia selalu mengatakan, saya, alhamdulillah Ustaz, saya ini ada yang ngiringi saya selalu. Ketika saya akan bermaksiat, selalu dinasihati. Ketika ada perempuan lewat saya melihat, maka muka saya dipaling-palingkan, didorong-dorong untuk tidak sambil melihat. Ketika ada TV, saya nonton TV, diganggu terus. Saya diperintahnya untuk beribadah, beribadah, beribadah. Alhamdulillah Ustaz, teman saya ini muslim Ustaz. Saya tanya, siapa teman kamu? Ya jin Ustaz, tapi jinnya yang muslim. Saya tanya, bagaimana Anda tahu bahwa jin yang bersama Anda itu adalah muslim? Pernah lihat sholatnya? Pernah lihat KTP-nya, pernah lihat rumahnya, orang tuanya, dan sebagainya. Sementara manusia saja yang kita lihat sama-sama makan nasi, berapa banyak manusia mengaku muslim, sesungguhnya kafir. Lihat kita sholatnya, Contoh yang paling ekstrim di antara kita apa di negeri Indonesia apa? Senegoro-Gronya sampai dapat gelar Pangeran Sabrang Lor. Sampai digelari kiai, dikawinkan dengan anak kiai lagi. Ternyata misionaris. Ternyata punya makar untuk menghancurkan Islam. Apa dia orang Islam? Ini manusia. Dan berapa banyak orang mengaku Islam sementara bukan Islam. Yang penting bisa kawin sama gadis muslimah. Mengaku Islam, Islam saya. Loh, mana buktinya? Ya sudah, bikin. Mau berapa kali saya syahadat, saya siap. Gampang kok syahadat. Itu manusia. Bagaimana kalau jin? Yang makhluknya beda dengan kita. Alamnya beda dengan kita. Dunia mereka kita gak melihatnya. Kok bisa-bisanya Anda mengatakan muslim? Kok percaya? Ya dia ngomong sama saya. Loh, kebanyakan mereka dari jenis setan. Mereka adalah apa? Kadzub. Kebanyakan mereka dari jenis setan, maka mereka adalah kadzub. Pendusta. Nah, kalau pendusta bisa diterima enggak? Itu yang perlu jadi renungan kita, jangan bermudah-mudah kita mempercayai kalau ada jin Islam. Karena apa? Bisikan-bisikan jin ini, walaupun pertama menampaknya baik dan menampakkan kebaikannya, ternyata di akhirnya banyak yang sesat. Contoh, pertama ngajak kita untuk sholat, mencegah kita untuk berbuat maksiat melihat hak perempuan dan sebagainya, maksiat-maksiat yang sifatnya syahwat. Ketika kami minum khamar ditampel, nggak bisa, aduh, terus sehingga kita tergiur. Sholat didorong, ayo sholat, sholat cepat sholat. Setelah itu sholatul malam. Setelah itu untuk takut nangis kepada Allah Taala. Setelah itu apa? Untuk ingat kematian. Setelah ingat kematian, yang terbaik ingat kematian itu kalau kamu datang ke kuburan. Bukankah Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita sering ziarah kubur untuk mengingat kematian? Kita ke kuburan. Setelah itu apa? Sering beribadah di kubur. Sering datang ke kuburan menangis berdoa kepada Allah. Setelah itu dimasuki perasaan kalau Anda ziarah ke kuburan fulan, maka Anda akan ingat ibadahnya si fulan itu. Bagusnya amalan si fulan itu. Sehingga tertarik untuk beribadah. Setelah itu, dia berdoa di kuburan itu. Ternyata dikabulkan. Diuji dengan dikabulkannya doa. Dia akan mengatakan, Subhanallah, saya setelah berdoa di kuburannya Kiai Fulan, atau seorang soleh Fulan, gini, dikabulkan oleh Allah. Ngajak orang berdakwah untuk berdoa di atas kubur. Setelah itu, rame-rame berdoa kepada ahli kubur. Meminta kepada ahli kubur. Digiring sedikit-sedikit sampai ujungnya kepada kekufuran. Itu yang terjadi, yang dilakukan oleh syaitan atau jin. Oleh karena itu, hati-hati kita terhadap apa godaan-godaan jin. Sebagian orang merasa sudah belajar tauhid dan lain-lain, tetapi ketika menghadap kemaksiatan merasa ringan dengan dalil yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa syirik. Mohon nasihat. Naam, itu menunjukkan imannya lemah, rendah ilmunya. Sebagian orang berdalil dengan innallaha ghafurur rahim. Ini jadikan mudah. Kan enggak apa-apa sudah. Jangan sampai ngomong enggak boleh. Ngomong bolehlah. Jadi enak. Ngobrolnya gitu enak. Kalau sedikit enggak boleh, sedikit haram, sedikit bid'ah, gimana? Kita enggak tuntas bicaranya. Mbok bicara halal, boleh. Jadi enak gitu loh. Lah. Ini ciri-ciri orang yang lemah imannya. Mencari yang mudah-mudah. Intinya ingin bermaksiat. Saya katakan kepada orang yang mengatakan innallaha ghafurur rahim, betul. Allah ghafurur rahim. Tapi jangan diberhentikan. Lanjutin dong ayatnya. Apa? Innallaha ghafurur rahim, innallaha syadidul iqab. Di samping Allah ghafurur rahim, juga Allah syadidul iqab. Sangat keras iqabnya. Oleh karena itu, harus kita berhati-hati. Harus kita takut kepada Allah SWT. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, ketahuilah bahwa Anda sedang bermaksiat kepada Allah SWT. Kita khawatir dosa yang kecil itu tidak diampuni oleh Allah, tapi dituntut oleh Allah kelak di yaumul kiamah. Dia mengatakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa syirik. Dosa syirik dapat jaminan tidak diampuni oleh Allah. Adapun dosa besar atau dosa kecil, Itu tergantung Allah. Kalau Allah mengampuni, akan diampuni. Kalau Allah mengatakan tidak diampuni, tidak diampuni. Dari mana Anda dapat jaminan? Siapa yang menjamin Anda kalau dosa Anda itu akan diampuni oleh Allah ketika Anda bermaksiat kepada Allah? Justru bermudah-mudahan terhadap amalan-amalan dosa itu menjadikan Allah murka kepada kita. Semoga Allah ampuni kepada kita semuanya. Semoga Allah lindungi kita dari perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan syirik. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada kekurangan dan salah, maka saya mohon maaf dan beristighfar kepada Allah Taala. Semoga Allah mengampuni kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wa ta'ala alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyina. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.